Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab tauhid, masuk ke bab baru. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, babun minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan lubsul halqah, memakai al halqah, gelang, wal khayt atau tali, dan yang semisalnya untuk menghilangkan bala, ya, untuk menghilangkan kejelekan, au daf'ihi, atau menolak kejelekan. Nah, sebelumnya kita telah menyebutkan tentang tauhid, keutamaan tauhid. Demikian juga kita telah menyebutkan tentang kesyirikan dan bahayanya kesyirikan. Insyaallah pada bab-bab selanjutnya kita akan menyebutkan di antara contoh-contoh kesyirikan, ya, yang insyaallah semuanya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akan dibawakan padanya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada bab ini disebutkan termasuk kesyirikan. Ya. Termasuk kesyirikan bisa syirik besar ataupun syirik kecil, tergantung keadaan orang yang melakukan. Kalau syirik besar, ketika seorang melakukannya, dia meninggal, maka tidak diampuni dosanya, kekal di dalam neraka. Adapun syirik kecil, sebagaimana mengatakan, ketika dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, masih di bawah masyiah, dikehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesyirikan lubsul halqah, ya, memakai al-halaqah, gelang, wala khayt, tali, ya, yang semisalnya, ya, untuk menghilangkan bala, untuk menghilangkan segala kejelekan, ya, musibah, atau menolak kejelekan dan musibah. Nah, kenapa hal tersebut, ya, dikategorikan termasuk kesyirikan, memakai gelang? Gelang ini maksudnya bukan gelang yang dipakai oleh perempuan itu, ibu-ibu, ya, tetapi memakai gelang atau tali dengan tujuan menghilangkan bala, menghilangkan madarat, kejelekan, cobaan dan sebagainya, atau menolaknya. Ini. Kenapa dikatakan syirik? Disebutkan di sini, li'anna kullaman asbata sababan lam yaj'alallahu sababan syar'iyan wala qadarian faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allah. Karena setiap orang yang menetapkan suatu sebab, menetapkan suatu sebab dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perkara tersebut suatu sebab, baik secara syar'i, ya, atau qadari. Ini syar'i itu disebutkan dalam Al-Qur'an seperti, ya, Allah Subhanahu wa taala terus ngam menjadikan Al-Qur'an sebagai syafi, obat. Maka ketika seseorang ada yang sakit, dibacakan padanya Al-Quran, surat Al-Fatihah, surat yang lainnya. Ini adalah sebab yang syar'i. Ya. Sebab yang syar'i. Atau hadis Nabi SAW tentang Al-Habatus Sauda. Bahwasanya Habatus Sauda adalah ad-dawa li kulli da, obat dari segala penyakit. Ini telah ditetapkan oleh syariat. Bahwasanya hal tersebut adalah sebab secara syar'i. Maka setiap orang yang menetapkan suatu sebab, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan hal tersebut sebagai sebab, baik secara syar'i atau qadari. Qadari itu secara ilmiah. Ya. Kita contohkan orang yang sakit. Kemudian dia berobat, minum obat. Ya. Orang sakit perut misalkan. Ya. Kemudian dia minum obat entrostop atau sebagainya. Dalam Al-Quran, dalam syariat, dalam hadis tidak disebutkan orang sakit perut suruh minum entrostop misalkan. Ya. Ada juga madu, ada dalilnya sahih. Tetapi semacam entrostop, promah dan sebagainya tidak ada. Tetapi di sana ada sebab yang sifatnya qadari atau kauni, sebab yang ilmiah yang bisa diketahui karena at-tajarrub, pengalaman. Ya. Sebagian banyak orang atau karena penelitian secara ilmiah yang menunjukkan bahwasanya benda tersebut memberikan manfaat, memberikan pengaruh bagi suatu penyakit misalkan. Maka ini dinamakan sebab qadari atau sebab kauni. Maka orang yang menetapkan suatu sebab dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan sebab baik secara syar'i ataupun qadari atau kauni, maka sungguh dia telah menjadikan dirinya syarikan, sekutu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak menjadikan suatu sebab terhadap suatu perkara baik secara syar'i atau kauni adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sebutkan kemudian famasalan qira'at al-fatihah sebab syar'i li syifa. Membacakan al-fatihah ini adalah sebab yang syar'i, ya, bagi orang yang sakit. Ya. Atau minum obat sakit perut misalkan yang telah terbukti secara penelitian atau secara at-tajarrub, pengalaman sekian banyak orang, maka ini pun suatu sebab. Hanya saja sebabnya sebab qadari. Nah, adapun ketika seseorang menjadikan suatu sebab padahal itu bukan sebab baik secara syar'i atau qadari, maka dikategorikan dia telah berbuat syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil tergantung kondisi orangnya. Nanti insya Allah dibahas. Wanasu fil asbab tarafan wa wasat. Manusia dalam menyikapi suatu sebab ini ada dua golongan yang menyimpang dan satu ada golongan yang tepat ketika menetapkan suatu sebab. Yang pertama, man yunkirul asbab. Orang yang mengingkari suatu sebab. Naam. Ini orang-orang yang menafikan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan atau menjadikan sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pula sebabnya sebagai hikmah atas dijadikannya perkara tersebut. Nah, ini orang seperti orang Jabriyah. Ya. Mereka menafikan adanya sebab. Hanya bersandar kepada ya terserah Allah. Terserah Allah. Penyandaran yang keliru. Tanpa mau melakukan suatu sebab. Disuruh ibadah. Terserah Allah, saya malah mau masuk surga ya. Sudah takdir Allah, masuk neraka takdir Allah. Tidak mau melakukan suatu sebab. Ini menafikan hikmah. Yang kedua, man yaglu fi isbatil asbab. Ada orang yang berlebihan di dalam menetapkan suatu sebab. Hatta yaj'alu ma laisa bisababin sababan. Sampai-sampai menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Wa haula'i ammatul khurafiyyin. Ini biasanya ahlu khurafat, senang sesuatu yang khurafat-khurafat. Orang yang senang terhadap perkara yang khurafat. Orang sakit ini. Sudah kamu tinggal ambil batu ini dibakar di ini minum. Padahal secara syar'i Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan ada obat seperti itu. Secara at-tajarrub, secara pengalaman pun tidak pernah ada orang ya mengatakan seperti itu. Secara penelitian medis, baik kedokteran modern atau herbal dan sebagainya, tidak pernah ada yang mengajukan seperti itu. Ini berlebihan ya. Dalam masalah ini orang-orang khurafat ya. Mau kemana-mana, sini saya kasih semacam jimat dan sebagainya ini supaya kamu selamat ya. Menjadikan suatu sebab padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan sebab pada perkara tersebut. Adapun golongan yang ketiga adalah man yu'minu bil asbab wa ta'thiruha. Orang yang beriman dengan adanya sebab, mengakui adanya sebab dan adanya pengaruh dari suatu sebab, walakinnahum la yuthbituna minal asbab illa ma asbatallahu subhanahu wa ta'ala wa rasulahu. Tetapi mereka tidak menetapkan, menjadikan suatu sebab kecuali apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, baik secara syar'an, secara syariat ataupun qadari ya, secara ilmiah. Wala syakka an haula'i humul ladina amanu billahi imanan haqiqiyan wa amanu bihikmatihi haitsu rubbatu al asbab bi musababatiha. Tidak dilakukan lagi golongan yang ketiga ini, orang yang mereka benar-benar beriman pada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang benar, dan mereka beriman dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala ketika mengaitkan suatu sebab dengan yang menciptakan sebab itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian walaupun mereka mengimani adanya sebab, kemudian bersandar penuh ketika sakit ini karena obat ini. Kalau enggak ada obat ini mati saya. Seolah-olah yang menyembuhkan dia itu adalah obat. Tidak. Nah, orang yang beriman dia menetapkan asbab, sebab, tetapi faham ya, sebab ini tidak akan berfungsi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyebabkan itu semua. Ini yang benar ya. Kemudian tidak semua sebab ya, yang ada itu seseorang boleh menggunakannya. Karena ada sebab yang secara syar'i atau qadari sebenarnya itu adalah suatu sebab ya. Hanya saja di sana tidak boleh digunakan. Contoh pengobatan dengan suatu yang haram ya. Ada yang mengatakan kalau orang punya penyakit gatal-gatal dan sebagainya, oh makan saja daging apa, daging monyet atau apa misalkan ya, karena menurut pengalaman dan menurut penelitian misalkan ya, orang yang mengkonsumsi daging kera atau hati kobra ini bisa menyembuhkan misalkan penyakit gatal-gatal dan sebagainya ya. Secara qadari ya, secara penelitian memang itu satu sebab. Tetapi di sisi yang lain sebab ini bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ya, seseorang menjadikan sebab tersebut atau menggunakan sebab tersebut walaupun sebab tersebut ada secara qadari tetapi bertentangan dengan sebab yang syar'i. Nah, maka bagaimana ketika seseorang berkeyakinan ya, bahwasanya wa anahu itaqada ana sababun walakin laisa mu'sirun bi nafsihi fa huwa musyrikun syirkun asghar. Ketika seseorang berkeyakinan ya, bahwasanya sebab itulah yang menyembuhkan dia, yang menyelamatkan dia, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh pada syirik besar. Adapun ketika berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab itu semua, hanya saja sebab ini dia berpengaruh, bereaksi dengan sendirinya. Seorang yang minum obat misalkan, saya yakin kebanyakan tidak berkeyakinan obat inilah yang menyembuhkan dia. Hanya saja dia sering lupa, menganggap obat tersebut memiliki pengaruh, bisa menyembuhkan dan sebagainya, tanpa mengaitkannya dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, yang seperti ini bisa terjatuh seorang kepada syirik kecil. Karena beriktimad, bersandar bahwasanya obat atau sebab tersebut memiliki pengaruh tersendiri. Maka hendaknya seorang ketika dia melakukan satu sebab, minum obat, berobat ke dokter dan sebagainya, tidak lupa untuk mengaitkan sebab tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali ke masalah pembahasan di bab ini. Termasuk kesyirikan memakai al-halqah, gelang, wal khait, tali, dan semisalnya, untuk menghilangkan bala atau menolak bala. Kenapa? Seperti tadi, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan namanya suatu gelang, suatu ikatan dan sebagainya untuk menolak suatu bala. Mana dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih, demikian juga secara qadari, secara alamiah, secara alami atau ilmiah penelitian, orang yang sakit kemudian dikasih gelang bisa sembuh. Apa hubungannya? Orang misalkan sakitnya encok, dikasih gelang di tangan misalkan. Maka ketika seseorang melakukan seperti itu, maka dia bisa terjatuh kepada suatu kesyirikan. Kenapa? Karena telah menjadikan suatu sebab dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebab tersebut. Insyaallah kita akan bacakan dalil-dalil masalah ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal huna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal huna mumsikati rahmatih qul hasbiyallahu 'alaihi tawakkalul mutawakkilun. Dalam surat Az-Zumar ayat 38 Allah Subhanahu wa taala katakan, qul afara'aytum, maka bagaimana menurutmu atau kabarkan olehmu, ma tad'una min dunillah, terhadap orang yang meminta, menyeru, berdoa, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta dihilangkan segala cobaan, malapetaka dan sebagainya. Dia meminta berbagai hal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allah bidurin, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepadaku adanya mudorot, kejelekan, hal huna kashifatu durri, apakah mereka orang-orang atau berhala-berhala yang diminta selain Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan kejelekan tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah atau kabarkanlah kepadaku, apakah berhala-berhala atau orang-orang yang engkau minta, engkau seru selain Allah Subhanahu wa taala mampu, jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadaku suatu kejelekan, apakah mereka mampu menolak kejelekan tersebut? atau jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki rahmat kepadaku, mereka mampu menghalangi rahmat tersebut turun kepadaku. Qul hasbiyallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, hasbiyallah, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencukupku. Alaihi tawakkal mutawakkilun, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang bertawakal. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya ada orang-orang yang menjadikan sebab, menjadikan suatu sebagai sebab untuk mendapatkan berbagai kebaikan, berbagai manfaat, menjadikan sesuatu sebab untuk menghilangkan berbagai kesusahan, berbagai mabarat, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan hal tersebut sebab. Pada ayat itu disebutkan adalah al-asnam, para berhala. Ya. Para berhala yang mereka ketika ditimpa suatu musibah atau mereka membutuhkan sesuatu, mereka berdoa meminta kepada para berhala tersebut, menjadikan para berhala tersebut sebab dihilangkannya berbagai kemudaratan mereka. Kalau mereka meyakini bahwasanya para berhala tersebut yang bisa menghilangkan segala kejelekan, jelas kesyirikannya, jelas kesyirikannya. Ya. Tetapi sebagian orang mengatakan ini kan sebab saja, kita berdoa kepada mereka sebagai sebab saja yang menghilangkan kejelekan, yang itu Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sebab saja. Maka Allah bantah dengan ayat tersebut. Kan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan para berhala tersebut sebagai sebab. Tidak pernah. Yang bisa menghilangkan kemudaratan mereka, bisa mendatangkan kebaikan mereka. Maka ketika Allah subhanahu berfirman hasbiyallah, fa inna fi tafwid al-kifayah ilallah, lafaz ini menunjukkan adanya penyerahan segala jenis sebab ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dunal al-asbab al-wahimah, bukan sebab-sebab yang masih waham, yang gak jelas. Sudah, hasbi Allah, cukup Allah saja yang menjadikan sebab itu. Jangan kemudian sebab-sebab yang gak jelas kita minta, ya barangkali. Kata Allah, hasbi Allah, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bertawakallah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'alif rahimahullah wa ta'ala membawakan hadis an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada halqah, ada gelang min sufrin, gelang terbuat dari kuningan. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahadhi, mahadhi, kamu kenapa kok pakai gelang di tanganmu ya, mahadhi, apa ini ya. Qala minal wahinah, maka kata orang tersebut pun mengatakan, saya memakai gelang ini, gelang dari kuningan ini, karena minal wahina, terserang penyakit wahina. Kata para ulama, penyakit yang menyerang tubuh ini nih, apa tak terbahu lah ya, bahu, ada yang mengatakan menyerang seluruh tubuh, menyebabkan dia tuh jadi lemah ya, mungkin sakit apa sendi atau sebagainya, Allah alam soal ya. Ini saya memakai gelang dari kuningan karena terserang penyakit ini. Penyakit yang membuat badan saya lemah. Ya. Sakit. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inziha. Lepaskan benda tersebut. Lepaskan benda tersebut. Fa innaha La taziduka illa wahnan. Karena sungguhnya benda tersebut tidak menambah kepada dirimu kecuali rasa lemah. Lepaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya benda tersebut tidak menambah, tidak membuat dirimu jadi sehat, justru membuat dirimu bertambah lemah. Fa inna kalau muta wahya alaika ma'aflahta abadan. Karena sungguhnya jika engkau mati dalam keadaan benda tersebut masih nempel di badanmu, ma'aflahta abadan, maka engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Rahu Ahmad bisnadin labasabih. Sebenarnya menganggap hadis ini dhaif secara sanad, walaupun matanya dikuatkan dengan riwayat yang lain. Sebagian ulama mengatakan sanadnya juga hasan. Nah, tetapi yang jelas matanya insyaallah sahih. Pada hadis ini ada salah seorang yang dia menjadikan suatu perkara sebagai sebab kesembuhan dari penyakit dia, padahal perkara tersebut tidak dikenal sebagai suatu sebab, baik secara syariat yang disebutkan dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menderita penyakit reumatik atau sakit pinggang, sakit dan sebagainya, badan lemah dan sebagainya, maka hendaknya dia memakai gelang dari kuningan. Tidak pernah. Demikian juga pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dikenal dalam ilmu pengobatan pada masa itu bahwasanya orang yang mengalami sakit badan bisa disembuhkan dengan memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Tidak pernah. Artinya apa? Tidak ada sebab yang syar'i ataupun kauni dalam masalah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang tersebut dengan pengingkaran yang cukup keras. Bukan sekedar kau salah. Karena perkara ini bukan perkara yang ringan. Dia telah menjadikan suatu sebab dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan hal tersebut sebab. Kata Rasulullah, inziha, copot. Benda tersebut. Dan tidak berhenti di sana, beliau mengatakan, fa inna kalau muta, karena sungguhnya seandainya kau mati dalam keadaan benda tersebut masih nempel di tubuhmu, kau masih memakainya kemudian kau mati, maaflah ta'abadan, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Artinya selamat di akhirat, tidak akan selamat di akhirat kamu, karena telah melakukan suatu kesyirikan. Telah melakukan suatu kesyirikan, menjadikan suatu sebab padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal tersebut suatu sebab. Kaitannya dengan bab sama, bahwasanya orang yang memakai gelang ataupun tali, kalung dan sebagainya untuk menolak bala, menghilangkan penyakit ini, penyakit itu, ya. Maka kalau itu bukan sebab yang syar'i atau kauni, termasuk suatu kesyirikan. Bagaimana kalau orang sakit tempel koyo? Ya. Kan koyo tidak ada dalam Al-Quran. Sakit kepala, tempel koyo di sini dua. Ya. Ya, memang itu bukan sebab yang syar'i, tetapi itu sebab kauni. Dibuktikan. Dari pengalaman sekian orang, kalau sakit kepala tempel koyo berkurang rasa sakitnya. Menurut penelitian pun, karena mengandung misalkan obat analgesik dan sebagainya, ya, bisa mengurangi rasa sakit. Walaupun tidak ditetapkan secara syar'i dalam Al-Quran atau Sunnah, tetapi ditetapkan secara kauni, boleh. Ya. Berbeda tentu dengan orang yang sakit kepala, maaf saja, pakai ikat daun jagung itu. Hah? Kalau memang ada penelitian yang membuktikan atau pengalaman banyak orang, bukan pengalaman satu orang lah. Ya. Karena terkadang seorang, saya pernah terbukti apa sakit kepala saya pakai tempel kolobot ke dia misalkan. Hilang sakit kepalanya, berkurang. Kalau pengalaman satu orang tidak bisa jadikan dalil. Ya mungkin saja pengaruh pada satu orang, tetapi yang lain tidak. Yang menjadi patokan adalah kalau kebanyakan pengalaman sekian banyak orang, nah mungkin ya seperti itu. Kemudian walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir marfu', man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya, tamimah semacam jimat yang terbuat dari tulang, ya, fala atamallahu lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wada'atan, wada'ah itu ahjar tu'khadu minal bahar, ya, apa namanya itu, batang kayu yang diambil dari laut, ya. Gak tahu apa gelang bahar atau apa, saya kurang paham. Ya. Ada yang mengatakan semacam kerang, ya, wada'ah itu. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, ya, semacam batang kayu yang diambil di laut atau kerang, kemudian digantungkan untuk atau dalam rangka menolak bahaya, menolak bala, menolak ain, menolak jin, menolak musuh dan sebagainya, menolak penyakit dan sebagainya, fala wada'allahu lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Wa fi riwayah, disebutkan dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan tamimah semacam jimat yang terbuat dari tulang dan sebagainya, ya. Ini hanya contoh saja tamimah itu. Saya jimatnya enggak terbuat dari tulang, dari apa? Dari kain yang ditulis huruf Arab. Ya sama aja. Ini hanya contoh, ya. Tamimah ini, ya. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, ini pun kenapa dia dikatakan berbuat syirik? Karena telah menjadikan suatu sebab, ya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan perkara tersebut sebab untuk menolak madarat, kejelekan, atau mendatangkan manfaat. Wali Abi Hatim An Huzaifah, dari Abu Hatim, dari Huzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal huma, bahwasanya dia, ini Huzaifah, melihat seorang laki-laki di tangannya ada khayt minal huma, ada gelang untuk menolak penyakit panas, ya. Untuk menolak penyakit panas. Faqata'ahu, maka Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu memotong, memutuskan gelang tersebut. Wa tala qauluhu, kemudian beliau membaca ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, dan kebanyakan mereka dan kebanyakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pun karena telah menjadikan suatu hal yang tidak ada kaitannya dengan pengobatan dan sebagainya. Kemudian dia jadikan sebab untuk menyembuhkan suatu penyakit. Munculnya keyakinan seperti itu, ya, ini ada suatu kesyirikan. Nah, maka akhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, hati-hati dalam masalah ini. Jangan kemudian, ya, karena telah ada kebiasaan dalam masyarakat kita, anak-anak kecil ketika kecil ketika panas pakaikan kalung terbuat dari itu. Ya. Nah, ini kan sudah zaman dahulu nenek moyang. Sudah nenek moyang kita bukan orang yang baik kebanyakannya. Ya. Ini. Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Orang-orang yang tidak beriman kebanyakannya mereka melakukan kesyirikan. Ya. Seperti itu. Tidak ada kaitannya, enggak ada seorang pun dokter mengatakan kalau anak-anak kecil supaya terbebas dari penyakit ini itu, pakaikan kalung. Ya. Tidak ada. Kecuali ya, ada penelitian medis, ada pengalaman sekian orang. Baik, silakan. Berarti itu ada sebab secara kauni, secara ilmiah. Ya. Dulu sempat ramai batu-batu apa? Ya. Apa itu syirik? Ya silakan dilihat. Kalau memang itu ada penelitian, ada tajarub, ada pengalaman sekian orang ternyata memang memiliki pengaruh bagi kesehatan dia, pakai atau pakai batu apa gitu kan ya, yang katanya mengandung apa, kalau secara medis misalkan oh benar ternyata karena mengandung unsur ini unsur itu bisa memperlancar peredaran darah misalkan, insya Allah tidak atau bukan suatu kesyirikan, walaupun dalam bentuk batu, dalam bentuk cincin, dalam bentuk tali dan sebagainya. Kalau secara penelitian jelas memiliki pengaruh asar, atau secara tajrubah, secara pengalaman sekian banyak orang memiliki asar pengaruh, tetapi hanya sekedar perkiraan dia, oh saya kalau pakai ini gelang ini terasa nyaman, padahal yang lain enggak, ya, tidak bisa dijadikan sandaran masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.